surat-surat sebagai berikut, semastakhrij minha salasata af'alin ma'a dzikri nau'iha wa alamatiha. Kemudian antum keluarkan ya dari ayat ini, dari surat ini, tiga fi'il dengan menyebutkan jenis-jenisnya. Fi'il apa aja? Fi'il madin, fi'il mudhari, atau fi'il amr. Ya, dan antum sebutkan juga alamatiha, alamatnya, tandanya. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik. Ya, di situ yang pertama di situ yang dibawakan oleh musannif jaa, jenisnya adalah fi'il madin. Wa qab alamatuhu qabuluhu lita'i ta'nisi as-sakinati ja'at. Ya, tandanya apa? Dia dapat menerima ta'nis as-sakinah. Seandainya fa'ilnya mu'annas, dia dapat dikatakan ja'at. Nah, berikutnya, fadal. Sini. Soalnya Chandra. Eh Chandra, sebutin fi'il berikutnya. Ro'aita. Ya, ro'aita. Tanda fi'ilnya fi'il apa itu? Fi'il madi, mudhari. Fi'il madin. Tandanya apa? Hah? Tandanya? Sukun. Tanda fi'ilnya itu apa? Tanda fi'ilnya bukan antum katakan mabni ala sukun. Ya. Tanda fi'il madi itu apa? Tandanya. Ke fi'ilan dia itu tandanya apa? Paham gak? Nah, apa ya ikhwah? Nah, qabuluhu. Qabuluhu dia dapat menerima apa? Ta'nis. Tapi enggak. Bukan cuma itu. Ada yang penting. Qabuluhu. Lah, dia dapat menerima. Dia menerima apa? Kan yang kemarin dikatakan musannif meninggalkan satu pembahasan penting. Satu tanda penting bagi fi'il. Hah? Ya, kemarin itu di halaman berapa itu? Yang dikatakan oleh pencaroh. Ya. Ahmala al-musannifu anfa alamatal isim. Bukan. Yang mengenai tanda fi'il ya. Mana kemarin? Footnote nomor berapa? Lam yadzkur. Nah, itu lihat di footnote nomor 21. Di halaman 21. Lam yadzkur. Lam yadzkuril musannifu alamatal fi'il amr. Wa alamatahu murak. Wa alamatuhu murak. Kabatun min majmu'i syai'ain. Bukan yang itu. Terus mana lagi? Ya. Wala alal musannif lam yadzkurha li usriha alal mubtadi. Halaman 18 ya? Yang mana? Nomor 5. Ahmala al-musannifu anfa wa alamat al-ism wa huwa al-musnad ilai. Bukan. Nomor 3. Lam yadzkur al-musannifu ta'al fa'il. Wahia alamatuhu. Wahia alamatun mumayyizatun lil fi'lil madi. Nah ini dia. Musannif tidak menyebutkan tak fa'il. Dan dia adalah tanda yang spesial bagi fi'il madi. Yang membedakan dengan fi'il madi. Ya. Semisal qultu zakaraha Ibnu Malik fi Alfiyah, sedangkan Ibnu Malik menyebutkan hal ini di Alfiyah. Jadi kalau kita katakan wa ra'aitan nasa, berarti ra'aita tanda fi'ilnya apa? Hah? Tanda fi'ilnya apa? Nah, ta fa'il. Terus ya, berikutnya bima tanda fi'il lagi di ayat ini jaja anasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa bima? Iya, fi'ilnya. Ya dukulun. Fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il mudhari. Tandanya apa? Wa qabuluhu harfa. Harfa tanfis berarti, atau harfa taswif. Kalau harfu tanfis sin. Harfu taswif saufa. Apa makna tanfis kemarin? Al-mustaqbalu al-qarib. Kalau taswif al-mustaqbalu al-ba'id. Ahsantum. Taib. Kemudian, fi'il apa lagi? Hah? Fi'il apa lagi sebutkan berikutnya di sini? Ya, Pak Mas Priyadi. Ayo. Masih banyak fi'il di sini. Ayo, di ayat ini fi'il yang belum disebutkan. Ayo Pak Priyadi. Fasabbih. Sabih, fi'il apa jenisnya ini? Fi'il amr. Tandanya apa? Tandanya? Gak dikerjain berarti PR-nya nih. Eh, tandanya apa? Apa bibit tandanya? Musnad ilai. Oh, musnad ilai mulu. Masa sabih tandanya musnad ilai? Lah, tandanya apa tanda fiilnya? Hah? Ilalah. Ya apa? Naam qabuluhu ya al-muqatabah. Dia dapat menerima ya muqatabah mu'annasah. Taib. Kemudian apa lagi fiilnya? Masih fiil. Sebutkan fiil di surat ini. Wastaghfirhu. Jenisnya fiil apa di sini? Fiil amr. Tandanya apa? Qabuluhu ya al-muqatabah. Dia dapat menerima ya muqatabah. Artinya kalau antum perintahkan kepada seorang wanita, fasabbihi sabbihi istaghfiri, begitu. Nah. Baik, sekarang kita masuk ke alamatul harf. Di mana? Oh ya, kana. Kana fi'il naqis, ya, fi'il naqis. Walaupun dia fi'il naqis, yang membedakan dia dengan fi'il tam itu apa? Dengan marfu'nya sempurna kalam. Sementara kana dengan marfu'nya belum sempurna kalam, masih membutuhkan khobar. Namun dia fi'il dan terkadang dia jadi tam dengan marfu'nya sempurna kalam. Semisal untuk katakan kana zumalin, itu sudah sempurna kalam. Beliau adalah seorang pemilik harta, ya, sang hartawan. Itu sudah sempurna kalam, maka kananya fi'il tam. Namun walaupun dia naqis sekalipun, namun dia tetap fi'il. Tanda fiilnya apa? Kana. Innahu kana tawwabah. Tanda fiilnya di sini apa? Qabuluhu ta'nis. Nah, dia qabuluhu lita'i ta'nis as-sakinah. Kanat. Gitu kan? Kanat. Baik, selesai. Berarti ada berapa fiil tuh? Ja'a, satu. Ra'aita, dua. Yadukulun, tiga. Sabbih, empat. Wastaghfir, istaghfir, lima. Baik. Kana, enam. Baik, sekarang alamatul harf. Tanda-tanda huruf. Nah, tanda-tanda huruf. Ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Berkata al-musannif, Asyikh Ibnu Ajurram. Ya. Rahimahullah ta'ala. Wal-harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf adalah mala yasluhu ma'ahu dalilul isim. Yang dalilul isim, yang tanda-tanda isim, la yasluhu ma'ahu. Ya, tidak layak bagi dia. Tanda-tanda isim. Ya, kemarin kita sudah belajar huruf itu di awal kalam, di awal pembagian kalam, isim, fi'il, huruf. Huruf itu contohnya huruf yang khusus masuk kepada fi'il, semisal lam. Huruf yang khusus masuk kepada isim, semisal harfu jar, ya, min, dan huruf yang bisa masuk ke isim atau fi'il, semisal huruf istifham, hal, ya, semisal huruf istifham, hal. Nah, itu semua, baik yang tiga tadi, huruf yang khusus masuk kepada fi'il, huruf yang khusus masuk kepada isim, huruf yang khusus bisa masuk kepada fi'il dan isim, itu semua tanda-tanda isim gak layak bagi dia. Ya, tanda-tanda isim. Makanya beliau katakan, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul isim. Huruf adalah yang tanda-tanda isim itu tidak layak disematkan bagi dia. Tanda-tanda isim apa aja kemarin? Wal ismu yu'rafu bi. Apaan? Wal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin. Qadul qala wala. Wa huruful khafad. Nah, berarti ada empat tanda. Tanda isim. Yang pertama al-khabdu. Al-khabdu ibarah anil kasroh. Kasroh. Yang kedua ada al. Yang ketiga ada tanwin. Yang terakhir dimasuki oleh huruf khafad. Ya, yeah, huruf-huruf jer. Nah, itu semua huruf itu enggak layak. Contoh huruf tadi. Ya, yeah, huruf min. Huruf khafad, min. Dimasuki oleh kasroh, mini. Enggak bisa. Enggak bisa. Kalaupun dia dikasrohkan, itu liltiqo isakinain karena berjumpaan dua sukun. Itu untuk membebaskan perjumpaan dua sukun. Nah, yang kedua tanwin, minun, minan, minin, gak ada. Adanya al, almin, gak bisa. Masuk huruf khafat lagi, fi min, gak bisa lagi. Maka huruf yang tanda-tanda isim gak layak bagi dia. Wala dalilul fi'li, dan demikian pula tanda-tanda fi'il gak layak bagi dia. Tanda-tanda fi'il apa aja kemarin? Qad, saufa, sin, saufa, ta'nis, as-sakinah. Satu lagi yang ditinggalkan Rumusani, Bapak? Qabuluhu tak fa'il. Ya, satu lagi fi'il amar apa? Qabuluhu ya mu'anasa. Itu enggak layak semua huruf. Huruf apa misalkan yang bisa masuk ke isim dan fi'il? Hal. Coba masuk hal, qad, hal. Enggak bisa. Masuk saufa atau sin, harfu tanfis, harfu taswif. Sahal, saufahal, enggak dapat. Masuk ta'nis, halts, nah, apalagi. Masuk ta'fa'il, haltu, enggak bisa. Ya, enggak bisa. Paham enggak sini? Ya, masuk ya mu'anasah mukhatabah, hali, lucu lagi. Ya. Maka itulah huruf, yaitu yang tidak layak semua tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fi'il ya dimasuki olehnya. Inilah yang membedakan antara huruf dengan dua saudarinya, yaitu isim dan fi'il. Bahwasanya tandanya adalah tidak menerima tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il yang telah berlalu disebutkan. Tabarakallah. Kita baca syarahnya di sini. Ya. Qala asy-syarih hafidhahullah ta'ala zakarahu zakara al-musannifu. Musannif yaitu Ibnu Al-Jurram zakara menyebutkan annal harfa bahwasanya huruf yatamayyazu anil ismi wal fi'li, dia berbeda, dia dibedakan dari isim dan fi'il bi annahu la yaqbalu syai'an min alamatil asma'i wala min alamatil af'ali, bahwa dia la yaqbalu, dia tidak dapat menerima syai'an sedikit pun ya min alamatil asma, dari tanda-tanda isim, wala min alamatil af'al maupun tanda-tanda fi'il. Fa idza waradat 'alaika, nah kata beliau di sini, fa idza waradat 'alaika kalimatun ya fa'rid 'alaiha alamatil asma'i awwalan, ya nah kata beliau di sini ya barakallahu fiik. Wa idza arad waradat alayka kalimatun. Nah, ya. Jika ya ada terdapat kalimat alayka yang ada pada Anda, Anda perhatikan, Anda baca, Anda dengar, ya. Fa'rid 'alayha alamat, fa'rid 'alayha alamatil asma'i awwalan. Ya. Maka perhatikan dulu yang pertama-tama awalan, antum perhatikan dulu tanda-tanda isim. Ada enggak? Oh, ternyata ya enggak ada. Ya. Maka perhatikan juga tanda-tanda fi'il. Enggak ada juga, enggak bisa menerima. Berarti dia adalah huruf. Ya. Fa in qabilat syai'an minha fa hiya ismun. Nah, ini sebuah kalimat yang tuh perhatikan dulu ada tanda-tanda isimnya enggak. Nah, ternyata jika dia dapat menerima tanda-tanda tadi, tanda-tanda isim, ya berarti kalimat tersebut, kata tersebut merupakan isim. Nah itu. Ya. Nah kemudian kata beliau, wa illam taqbalha fa'rid 'alaiha alamatil af'al. Ya. Jika dia tidak bisa menerima tanda-tanda isim juga, enggak ada tanda isim, antum perhatikan tanda-tanda isim juga enggak bisa diterima, maka antum perhatikan tanda-tanda fi'il. Periksa apakah terdapat tanda-tanda fi'il apa enggak. Ya. Nah. Kemudian kata beliau, ya, wa in qabilat minha syai'an fa hiya fi'lun. Nah, jika kalimat tersebut, kata tersebut ternyata bisa atau dapat menerima tanda-tanda fi'il, maka kata tersebut adalah fi'il. Nah, sekarang fa in lam taqbalha, kalau ternyata tanda-tanda fi'il pun juga udah enggak bisa menerima, fahkum bi harfiyatiha. Maka ponislah, hukumilah akan kehurufan kata tersebut. Ya. Nah itu, antum udah hukumi aja, berarti itu adalah huruf, ya huruf. Misal tadi hal fi lam, ya hal fi lam, hal ya itu tanda-tanda huruf. Itu adalah huruf yang bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil. Kenapa kita katakan huruf? Semua tanda isim maupun fiil tidak bisa masuk kepada dia. Ya. Fi tanda fi'il yang khusus, tanda dia adalah isim yang khusus masuk kepada fi'il. Fi, apa? Fi. Oh, isim. Oh, fi. Kemudian lam, dia adalah huruf yang khusus masuk kepada fi'il. Semuanya, ya, tanda fi'il, tanda isim, enggak bisa masuk kepada dia. Lihat di situ, mukhattab. Ya, skema di situ. Ya. Yuwaddihu aqsamal kalami wa alamati kulli qismin. Itu ada skema yang yuwaddih, yang menjelaskan aqsamal kalam, bagian-bagian kalam, wa alamati kulli qismin, dan tanda-tanda setiap bagian. Ya, perhatikan al-kalamu, skemanya itu. Ya. Itu terbagi menjadi tiga, ismun, fi'lun, harfun. Kalau ismun lihat alamatuhu al-khabdu at-tanwinu al-harful khabdi. Kalau fi'il, fi'il madin, ta alamatuhu tandanya ta'u ta'nis as-sakinah. Tambahin satu lagi, apa? Hah? Qabuluhu. Qabuluhu ta' ta'al fa'il. Fi'il mudhari alamatuhu as-sin as-sawbah. Ya. As-sin as-sawbah. Kalau fi'il. Ini kok kot enggak disebutin? Ya. Kot enggak disebutkan? Hah? Harus antum tambahin kot. Kan jelas. Bisa masuk ke fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Kalau masuk ke fi'il madhi maknanya apa, Pak Rudin? Taukid. Apa ini istilahnya taukid? Tahqiq. Tahqiq. Satu lagi apa? Takrib. Makanya murojaah, di murojaah enggak? Nah, kalau masuk ke fi'il mudhari apa ya, Pak? Taklil atau taksir. Taklil wuku'il fi'il, taksir wuku'il fi'il. Ya. Qad kalau masuk ke fi'il mudhari juga terkadang maknanya apa? Tahqiq. Ya, itu yang banyak di Al-Qur'an. Ya. Qad ya'lamu Allah gitu kan? Nah, amr alamatuhu dalalatu ala talab ma'a qabulihi ya'a al-mukhatabati. Sedangkan amr tandanya dalalatuhu ala talab, dia menunjukkan kepada makna talab, menuntut, meminta. Ya, ma'a disertai dengan qabulihi, dia dapat menerima ya'a al-mukhatabati. Ya mukhatabah. Antum katakan kum. Ya. Katakan ke orang seorang siswi, kumi, kumi gitu. Nah, lihat skemanya berikutnya, harfun alamatuhu la yaqbalu syai'an min alamatil asma'i wa la min alamatil af'ali. Ya, la yaqbalu, dia tidak dapat menerima sedikit pun tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fi'il. Selesai pembahasan tentang huruf. Nah, habis kita masuk ke bab berikutnya, babul i'rab wal bina. Ya, ada pertanyaan mengenai tanda isim, tanda fi'il, tanda huruf sebelum kita masuk ke bina? Faddal. Faddalu ya ikhwah. Nahnu fi intizar su'alikum. Su'alikum ya ikhwah. Coba nanya cepat. Lamain di soal. Main ke soal. Kalau guru-guru kita di sekolah dulu gitu. Kalau enggak ada yang bertanya, ibu yang bertanya. Gitu. Bu guru maksudnya. Kita suruh nanya. Kalau nanya, bu guru yang nanya. Ini bapak. Bapak. Ya maklum ya, saya ingatnya bu guru aja. Kalau guru SD kan perempuan semua. Kalau saya di SD, guru SD saya perempuan semua. Kalau antum udah dari SD udah khusus buat laki-laki kan. Kalau saya guru SD saya kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua. Apa? Topik, ha? Ya, kira nanya. Izin tadi. Topik sodik. Ya. Baik, masuk babul i'rab wal bina. Ya, babul i'rab wal bina. Qala. Awalan al-i'rab. Qala al-musannifu, berkata al-musannif rahimahullah, ya, babul i'rab, bab i'rab, ya, ini asasnya ilmu nahwu ini, ya, i'rab dan bina. Karena kan ilmu nahwu itu kan yang mempelajari akhir kalimat, ya, akhir kata. Semua akhir kata itu berkutatnya di i'rab dan binanya. Ya, kalau enggak paham ini enggak paham nahwu. Ya. Walaupun ternyata realitanya Ibnu Ajurrom hanya menyebutkan babul i'rab, babul bina enggak disebutin. Ya. Bab bina enggak disebutin. Realitanya kan kita udah belajar matannya, ya. Kita udah belajar matan Al-Ajurrumiyah, ada enggak bab bina kita pelajari di matan? Tak ada. Ya. Yang kita pelajari babul i'rab aja. Nah, ini syarat dari Ibnu Malik. Bab bina itu nanti aja buat lanjutan. Ibnu Malik. Oleh Ibnu Ajurrom. Ya, buat pemula yang baru sikit-sikit belajar ilmu nahwu, ya belajar sikit-sikit aja lah. Dan banyak-banyak. Banyak-banyak pusing. Ajurrumiyah disebutin babul i'rab aja udah pusing. Apalagi tambahin bab bina. Nah, di buku-buku lanjutan, misal di Alfiyah Ibnu Malik, baru beliau menyebutkan tentang pembahasan tentang bina. Baik, jadi ini mesti paham ini, mana i'rab, mana bina. Enggak paham ini berarti enggak paham nahwu. Ya, terutama alamatul i'rab. Itu alamatul i'rab, babu ma'rifati alamatul i'rab. Ya. Itu mesti di luar kepala bagi thalib. Enggak ada urusan itu, dia itu karena antum enggak bisa ntar ngebet, mau baca kitab ngebet dulu. Uni jamak muannats salim. Dia maf'ul bih ini mansub, tandanya apa ya? Buka lagi. Gak bisa itu. Itu udah mesti di luar kepala. Ya, mesti di luar kepala. Paham gak sih ini? Oh, ini majzum nih. Fi'il mudorinya nih. Nah, tapi dia ini fi'il mu'tal akhir nih. Majzum nih. Tanda jazmnya apa ya? Buka lagi ngebet Ajurrumiyah. Itu gak bisa kayak gitu. Ya, mesti dipaksakan. Nah, kata Pak Harto. Nah, kalau ngomong gitu. Dipaksakan untuk menghafal. Ya, tanda-tanda i'rab. Baik, dan dipahami apa itu i'rab. Kalau enggak paham, gimana coba mau paham nahwu? Nah, jadi di sini mujahadahnya di sini. Ya, berdoa pada Allah semoga Allah berikan pemahaman. Di matan juga udah dipelajari kan? Ya, di matan. Qala asy-syarih, belum ya? Masih perkataan musannif ya. Babul i'rab, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi. Likhtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alayha lafdan aw takdiran. Al-i'rab. Ini penting ini ya, di kajian-kajian kita pernah kasih tahu perkataan para ulama, di antaranya Al-Jayyani dikutip oleh Suyuti dalam Tadrib Ar-Rawi. Ya, ada kespesialan umat ini dibanding Yahudi dan Nasrani. Umat ini diberikan tiga hal yang Allah tidak berikan kepada mereka. Yang pertama adalah an-nasab, yang kedua adalah as-sanad, yang ketiga adalah al-i'rab. Ya. Yang ketiga adalah al-i'rab. Dan i'rab ini penting. Antum mau paham hadis, mau paham Quran, ya, itu i'rab itu intinya. Bahkan antum mau tadabburu Al-Qur'an, i'rab itu penting. Ya, jangan sampai enggak tahu i'rab, gimana mau tadabbur? Salah paham lagi. Ya, yang tadinya mansub dikira mansub malah dibaca marfu, dikira marfu walaupun ada terjemahannya. Ya, ini mesti paham. Baik. Qala al-i'rab huwa taghyiru. I'rab adalah taghyir. Ya. I'rab adalah at-taghyir. Taghyir apa arti taghyir? Perubahan. Ya. Dan masdar dari apa dia? Ghayyara bi ghayyir. I'rab adalah perubahan. Awakhiri. Awakhir jamak dari akhir. I'rab adalah perubahan akhir-akhir al-kalimi. Ya. Ya, dia adalah perubahan akhir, artinya keadaan-keadaan terakhir dari sebuah kalimat. Keadaannya bukan harokat apa? Bukan huruf akhirnya, huruf akhirnya tetap aja misalkan yang dikatakan rajulun, huruf akhirnya adalah lam. Ya tetap berubah, enggak berubah. Tetap rojulun. Mau antum bacanya rojulin, rojulan. Tetap huruf akhirnya adalah lam. Namun yang dimaksud perubahan akhir adalah perubahan harokat. harokat akhir, keadaan akhir itu gimana? Ya, baik. Nah, yang dimaksud perubahan akhir kalimat ini perubahan dari rofa ke nasab, dari nasab ke khafad dan seterusnya. Ya. Kenapa dia berubah? Likhtilafil awamili. Ya. Perubahannya itu apa? Likhtilafi. Ikhtilaful awamil. Adakhilati alihah. Karena adanya perbedaan amil-amil. Ya. Amil-amil itu apa sih? Faktor yang menyebabkan sebuah kata berubah harokatnya dalam bahasa Arab. Ya. Yang menyebabkan berubah juga kedudukannya dan maknanya dalam bahasa Arab. Semisal kita katakan kalimat Zaidun. Ya, Zaidun, kita masukkan amilnya berupa fi'il, ja'a. Maka masuknya amil, ya, ja'a berupa fi'il, menuntut agar lafadz Zaid itu di-i'rab sebagai fa'il. Ja'a Zaidun. Dan kalau sudah fa'il, berarti dia man? Mansub. Hah? Marfu. Dan tanda rofanya adalah? Doma. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Nah, kita ganti. Bukan masukkan fi'il, tapi masukkan apa namanya? Harf huruf, huruf jar misalkan. Min. Nah, min misalkan. Dia berubah bukan Zaidun lagi, tapi Zaidin. Kenapa? Karena kemasukan amil huruf khafad yaitu min. Ya, maka Zaid menjadi majrur. Tanda jarnya adalah kasrah karena dia isim mufrad. Baik. Ya. Kemudian masuk lagi fi'il, ra'aitu Zaid. Maka adanya amil ra'aitu menyebabkan Zaid tidak lagi jadi Zaidun atau Zaidin, tapi mesti Zaidah. Kenapa? Karena dia sebagai maf'ulun bih mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Ngerti sini ya? Taib. Itu amil namanya. Amilnya amil. Karena perbedaan awamil, jamak dari amil, amil-amil, ada akhilati alaiha yang masuk kepadanya, baik perubahannya itu secara lafdan, lafad maupun takdiran. Secara lafad gitu. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Nah takdiran gimana? Berarti perubahannya ya udah ditakdirkan aja. Apa sih makna ditakdirkan? Diasumsikan, dianggap. Padahal lafadznya gak berubah. Untuk mengatakan, ya, ja'al fata, ro'aitul fata, marortu bil fata. Ja'al fata, fata ini, kemasukan amil ja'a, menuntut dia jadi fa'il, marfu, dan tanda rofaknya adalah domah. Mana domahnya? Muqaddaroh, yang diasumsikan. Ro'aitul fata, fata maf'ulun bimansub, walamatun nasbihi, fathah muqaddarah. Marartu bil fata, mana kasrahnya? Tidak ada. Maka bil fata, fata majrur dengan huruf ba. Walamatu jarihi kasrah, kasrah muqaddarah. Nah itu dia. Bisa dipahami sini? Ya. Syarah. Nah, coba dibaca syarahnya sih. Ya. Coba Riyandi, Riyandi. Ini dulu, ini dulu kita baca. Ya. Qala syarih hafizahullah taala. Ya. Asyarhu lamma faragha al-musannifu. Ya, lamma faragha al-musannifu. Tatkala al-musannif Ibnu Ajurram pengarang kitab Al-Ajurumiyah telah selesai. Ya. Min bayadil ismi, dari menjelaskan isim wal fi'li wal harfi, isim fi'il huruf, tanda-tandanya beserta tanda-tandanya. Ya. syara'a fi bayani anna kulla wahidin minha la yakhlu akhiruhu min i'rabin aw bina'in. Ya, maka beliau menjelaskan bahwa setiap satu kat, bahwa beliau di sini belum menjelaskan bahwa masing-masing anna kulla wahidin minha, masing-masing dari tadi isim fi'il huruf itu tidaklah lepas akhir kalimatnya itu, akhir katanya itu, ya, apakah i'rab atau bina. Ya, tidak lepas dari bentuk i'rab dan bina. Ya. Wal i'rab huwa taghyiru awakhir kalimi li ikhtilafil awamir. I'rab adalah perubahan akhir kata karena amil-amilnya yang berbeda-beda. Ada amil yang menyebabkan sebuah kata menjadi fa'il, ada amil yang menyebabkan sebuah kata menjadi maf'ul bih, menjadi isim kana, khobar inna, ya, isim inna, khobar kana, ya, dan seterusnya. Nah, kata beliau di sini, ya, ay tasyirul awa ahwalu atau ay tasyir, ya, tasyiru ahwali awakhir kalimati min halati rafi ila halati nasbi aw al jarri bisababi dukhulil awamin. Ya. Yaitu maksudnya adalah tasyir, perubahan ahwal berbagai kondisi awakhir kalimati. Ya, akhir-akhir setiap kata. Dari keadaan rafa ke keadaan nasab dan ke keadaan jar. Kenapa demikian? Bisababi dukhulil amil. Karena disebabkan perbedaan masuknya amil kepada kepadanya. Contohnya, terus lanjut baca. Contohnya, misalu taghayyuru al-hasilu fi harakati akhiri rajulin, yaitu perubahan, perubahan yang terdapat pada harokat dari akhir kalimat rajulin. Ya, rajulin dari firman Allah Ta'ala, waqala rajulun, nah, pakai dhamma. Kenapa? Karena dia adalah, ya, fa'il dari amil qala. Ataqtuluna rajulan, ataqtuluna rajulan, dia sebagai maf'ul bih dari amil taqtulun. Apakah kalian membunuh, ya, seorang pria? Auhayna ila rajulin, rajulin sekarang dia majrur dengan huruf ila. Wa fil ayatil ula rufi'a rajulun, di ayat yang pertama kalimat rajul di marfu'kan, li annal amila qala amila fihi arfa'a li annahu fa'iluhu. Ya. Nah, pada ayat yang pertama di sini, ya, rajulun qala rajulun itu di rufi'a, di marfu'kan. Ya. Kenapa? Li annal amila qala amila bihi fihi arfa'a. Ya. Kenapa demikian? Karena, ya, amilnya yaitu qala dia beramal, ya, dengan rafa li annahu fa'iluhu, karena rajulun adalah fa'il dari Qala. Wa fi tsaniyah ataqtuluna rajulan nusiba. Kalimat rajulan dinasabkan di anal amila ya taqtulun. Ya. Karena amilnya itu taqtulun amila fihi an-nasba li annahu maf'ulun bih. Ya. Karena amilnya taqtulun sehingga kata tersebut menjadi maf'ul bih. Ya, dan membuatnya menjadi nasab mansub. Wa fi al-ayati ats-tsalitsah, di ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga apa tadi? Wa ohayna ila rajulin. Jurra rajulin. Kalimat rajulin dijarkan. Di annal amila ila amila fihi al-jarra. Ya, karena ya amilnya itu ila, dia beramal dengan jar. Di anna al-amila ila amila fihi al-jarra. Li annahu ismun majrurun bihi. Karena rajulin di sini adalah isim majrur dari huruf ila. Fahada at-taghayyuru min halati rafi ila halati nasbi wa ila halati al-jarri hiwal i'ram. Nah, perubahan ini dari kondisi rafa ke kondisi nasab ke kondisi jar itu adalah i'ram. Wa hadhihi al-harakatu ad-dammatu wal-fathatu wal-kasratu hiya alamatul i'rab. Sedangkan harakatnya yang ada pada rajulun, rajulan, rajulin itu adalah tanda-tanda i'rab. Ya, wa hadhihi al-kalimatu allati taghayyara halu akhiriha wa hiya al-mu'rab. Dan kalimat-kalimat yang berubah keadaan akhirnya itulah yang mu'rab. Ya, yang mu'rab. Nah, sampai sini paham ya? Gampang. Adzan zuhur jam berapa sih? Hah? 12 jam berapa? 12 kurang 5. Wa ma'na qaulil musannif lafdan wa taqdiran. Sedangkan makna perkataan musannif yaitu lafdan wa taqdiran. Ai inna taghayyura yakunu zahiran aw muqaddaran. Ya. Maka maknanya apa? Maknanya bahwasanya ya, taghayyur perubahan itu pada akhir kalimat, pada akhir kata itu bisa zahiran, memang jelas perubahannya dari dhamma ke fathah, dari fathah ke kasrah dan seterusnya, atau muqaddaran, atau muqaddar itu diasumsikan saja. Ya. Diasumsikan aja. Kalau yang zahiran tampak. Fadzahir huwa alladhi yadhharu atharuhu fi nutqi wa la yamna'u min at-talaffuzi bihi mani'un. Nah, kalau yang zahir itu yang nampak, yang huwa alladhi yadhharu atharuhu. Yang asarnya, pengaruhnya itu nampak jelas fi nutqi, pada ucapan. Wa la yamna'u min at-talaffuzi bihi mani'un, dan tidak ada mani, ya. Tidak ada penghalang yang yamna, yang dapat menghalangi dari dilafadzkannya. Ya. Kaduhuri dhammah wal fathah wal kasrah fi akhiri kalimah rajulin. Semisal zahirnya, jelasnya kalimat apa harokat dhammah fathah kasrah pada akhir kalimat rajul. Memangnya ada maninya? Ya. Apa dia maninya? Enggak ada, kecuali nanti isim-isim yang ada mani. Mani itu apa? Penghalang. Wal muqaddaru, sedangkan yang muqaddar huwa alladhi la yadhharu atharuhu fi nutqi. Ini yang tidak nampak asarnya, pengaruhnya dalam ucapan. Bisa babi mani'in, karena sebab ada penghalang. Minal mawani'i, dari berbagai penghalang, kata azuri, semisal ta'adzur, fi akhiri kalimat al-fatah, pada akhir kalimat al-fatah. Ja'al fatah, harusnya apa? Ja'al fatayu, gitu kan? Fa inna akhirahu alifun la taqbalu al harakata, karena huruf akhirnya adalah alif, dia tidak dapat menerima harakat. Wa inna ma tuqaddaru alaiha, dia hanya ditakdirkan saja, diasumsikan. Ya, nahu qaulika ja'a al fata ra'aitul fata wa sallamtu alal fata. Ya, ini ja'a al fata. Nah, ini menuntut fata menjadi fa'il dari ja'a. Ya. Fal fata fa fil misalil awwal marfu'un. Misal awal contoh yang pertama ja'al fata, maka dia marfu'. Kenapa? Li'annahu fa'ilun. Karena dia adalah fa'il. Ya, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah ala akhirihi lit'adzuri. Tanda dhammahnya adalah muqaddarah. Kenapa? Apa penghalangnya? Ta'adzur. Ya, ta'adzur itu apa sih? Yaitu setiap isim mu'rab yang akhir kalimatnya adalah alif lazimah dan sebelumnya adalah fathah. Itu al-fata itu ujungnya itu alif lazimah. Al-fata, al-huda, al-aso itu alif lazimah. Tayyib. Kemudian wa fil misal tsani, contoh misal yang kedua ra'aitul fata mansubun. Li'annahu maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu lita'adzuri. Mansub karena dia maf'ul bih, tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Fathah yang diasumsikan. Apa penyebabnya? Tanda apa? Ta'adzur. Itu ta'adzur itu apa? Seluruh harokat dia ditakdirkan. Ya, ditakdirkan. Ta'adzur itu artinya mustahil, sulit. Wa fil misal tsalis sallamtu ala alal fata. Ya. Sallamtu alal fata. Aku mengucapkan salam kepada seorang pemuda. Majrurun lidukhuli harfil jar. Dia majrur karena masukkan huruf jar. Wa alamatu jarihi al-kasratu al-muqaddaratu lita'adzuri. Dan tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah. Apa sebabnya yang menghalanginya? Ta'adzur. Ya, ta'adzur. Lihat itu fawaidu wa tanbihatun. Ya. Fawaid dan tanbihat. Ya. Al-i'rab fil lughah lahu ma'anin. Kata beliau. Ya. Yang namanya i'rab fil lughah dalam bahasa itu memiliki berbagai makna. Ya, memiliki berbagai makna. Baik. Kata beliau lagi. Al-munasibu minha huna at-taghyir. Ya. Nah, yang sesuai dengan di sini dengan konteks ini adalah makna i'rab ada at-taghyir, perubahan. Ya, perubahan. Li'anna al-kalimata idza u'ribat dhahara. Ya. Maknaha. Karena sebuah kata apabila di i'rab akan nampak maknanya. Wabana akan jelas. Wa taghayyarat an halatil waqf. Ya, dan dia akan ya berubah berbeda dari kondisi waqaf. Ketika diwaqafkan. Ya, intaha selesai perbahasan dari Hasyiah bin Najah. Terhadap syarah Al-Azhari lil Ajrumiyah. As-sani yang kedua. Yang kedua itu pekan besok aja deh insyaallah. Sudah azan kayaknya tuh. Kedengaran. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum.